Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jazakallahu khairan. Yaqulu Allah 'azza wa jalla fi kitabihi al-karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله. Salah satu ajaran besar yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah konsep persaudaraan dan persahabatan yang sungguh sempurna. Tidak ada satupun konsep ukhuwah selain konsep yang diajarkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang nilainya lebih baik. Sebelum Islam itu datang, sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai seorang Nabi dan sebagai seorang Rasul, umat manusia telah mengenal beberapa bentuk persaudaraan dan persahabatan. Bentuk-bentuk persaudaraan tersebut, walaupun Islam telah datang dan mengajarkan konsep ukhuwah, nyatanya tetap saja ada di tengah-tengah kita. Padahal kalau menurut pandangan syariat Islam, bentuk-bentuk seperti itu adalah bentuk yang terlarang. Salah satu bentuk persaudaraan yang dikenal sebelum Islam datang dan ternyata sampai sekarang masih dijaga oleh sebagian orang adalah konsep benar atau salah negeriku. Ya. Jadi benar atau salah negeriku. Right or wrong is my country. Jadi Arek Surabaya. Jadi benar salah ini negeriku. Pimpinannya mau benar salah, apapun tindakan dan keputusan yang diambil tetap dibela. Nah, tetap dibela. Dan itu ternyata berlaku dan sampai saat ini juga masih dianut dan dipeluk oleh beberapa negara. Nah, di sana ada juga konsep persaudaraan karena persamaan warna kulit. Sesama berkulit putih itu saudara. Tetapi kalau sudah berbeda warna, hitam misalkan, negro, itu sudah bukan saudara lagi. Maka kita mengenal dalam sejarah peradaban manusia ada istilah politik apartheid. Nah, yang walaupun pada akhirnya ditentang sendiri oleh mereka, tetapi sampai sekarang yang seperti itu masih ada. Warna kulitnya putih, saudara. Berbeda warna kulit, bukan saudara, bahkan musuh, dipandang kasta yang paling rendah. Ya khawati filah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, itu beberapa contoh saja. Bahkan ada persaudaraan yang dibangun di atas faktor kemanusiaan saja. Pokoknya selama dia manusia, itu saudara. Selama dia manusia, itu saudara. Mau beda agamanya, tetap saudara. Nah, yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tetapi seperti apakah Islam mengajarkan kepada kita? Bagaimanakah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam membimbing dan mengarahkan umat di dalam hidup bersahabat dan bersaudara? Ternyata itu berpulang kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Allah menegaskan melalui ayat ini bahwa innamal mu'minuna ikhwah, saudaramu yang sejati, saudaramu yang hakiki itu adalah yang dipersatukan oleh iman. Hanyalah, dalam bahasa Arab kita mengenal ada tul hasr, innama, yang namanya bersaudara itu terbatas, dibatasi oleh apa? Oleh dinding-dinding iman. Selama kita masih dalam satu ruang yang sama, ruang iman, dialah saudara yang sesungguhnya. Tetapi bukan berarti Islam mengajarkan kepada kita untuk menyakiti, membolimi, memusuhi secara berlebihan, melanggar hak-haknya kepada mereka yang tidak disatukan dalam ruang iman. Artinya jangan sampai kita keliru kemudian menganggap, oh berarti kalau bukan satu iman boleh disakiti, boleh dizalimi, boleh diambil barangnya, boleh dilanggar hak-haknya. Bukan, karena Islam telah menentukan hak setiap orang. Yang muslim punya hak, non muslim, orang kafir juga Islam berikan haknya, yang non muslim pun diberikan haknya. Jangankan manusia, hewan dan binatang pun telah ditentukan dan diatur oleh Islam seperti apakah kita bersikap. Bukan hanya kepada hewan dan binatang, kepada pohon dan tumbuhan, bahkan kepada lingkungan dan alam sekitar. Lingkungan dan alam sekitar, Islam juga mengajarkan kepada kita adab-adab yang sangat sempurna sekali. Nah, sehingga ketika kita mengenal ada gerakan Greenpeace, ya kan, kemudian lingkungan hidup, wahana untuk memelihara alam, menjaga hutan, nah, mempertahankan air, kemudian menjaga apa namanya pasokan listrik, sumber daya mineral, energi, pertambangan, laut, sungai, udara, nah, dengan berbagai macam polusinya, sungguh Islam sudah berbicara tentang hal ini sejak 1400 tahun yang lalu lebih. Jadi kewajiban kita untuk menjaga alam dan sekitar, kewajiban kita untuk menjaga lingkungan, itu sudah pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla, yang terpenting untuk kita pahami bahwa semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini masing-masing telah ditentukan hak-haknya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita sebagai seorang muslim yang tunduk dan taat dengan aturan-aturan Allah azza wa jalla, kita sebagai seorang muslim yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam harus menghormati hak-hak tersebut. Tetapi, nah, saudaramu sesama muslim, saudaramu yang dipersatukan dalam ruang iman, memiliki hak yang jauh lebih besar dan lebih tinggi lagi. Nah, pembahasan kita pada kesempatan kali ini, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jal, tentu pembahasan yang lebih khusus di dalam internal kita, karena tema dengan judul yang diangkat pun memang berbunyi demikian, benang-benang cinta di dalam dakwah. Artinya saat ini kita sedang dan akan membicarakan tentang kondisi internal di dalam dakwah salafiyah, di dalam dakwah ahli sunnah wal jamaah, yang memang telah kita pilih sebagai jalan hidup sampai kemudian pada akhir nafas nanti, mudah-mudahan Allah azza wa jal meneguhkan kita di sana. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi pembahasan ini lebih khusus dan lebih terarah untuk kita, terutama tentu yang berbicara. Nah, dan saudara-saudara saya yang ikut mendengarkan secara langsung di sini maupun menggunakan media yang lain, Ini bekal terpenting kita sebelum membahas lebih lanjut. Sebelum membahas lebih lanjut, bekal terpenting kita adalah tujukan dan arahkan semua nasihat yang akan kita nukilkan dari para ulama tentang ukhuwah, menjaga, merawat, memelihara dan mempertahankannya. Semua nasihat ini tolong untuk yang pertama kali tujukan pada diri sendiri. Yang pertama tujukan pada diri sendiri. Jangan yang selalu kita bayangkan adalah orang lain, lalu kita melupakan diri sendiri. Karena memang seringnya kita sebagai manusia selalu seperti itu. Nah, kita selalu menuntut orang lain demikian, sementara kita sendiri tidak siap untuk melaksanakan konsekuensi dari tuntutan itu sendiri. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi, ini bekal yang terpenting sebelum kita melanjutkan materi, bahwa mohon arahkan dan tujukan setiap nasihat yang akan kita dengar dalam kesempatan kali ini pada diri sendiri. Nah, pada diri sendiri, bukan terhadap dan pada orang lain. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, konsep persaudaraan yang diajarkan oleh Islam itu tentu telah terbukti sukses, dibimbing dengan wahyu ilahi, dan yang dipegang secara langsung pelaksanaannya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hal ini bisa kita lihat dan kita nilai dari kehidupan yang begitu dinamis dan harmonis dari masyarakat madani, masyarakat Madinah, yang saat itu menjadi titik persinggungan dari semua latar belakang sahabat yang berbeda-beda. Suku dan kabilahnya tidak satu. Logat, bahasa dan dialeknya pun berbeda. Watak, kebiasaan, demikian juga dasar mata pencaharian. Nah, itu sangat berwarna-warni. Begitu heterogen sekali. Nah, bahkan status pun, status di dalam pandangan sosial, para sahabat itu berbeda-beda. Ada yang kaya raya, ada yang hidup sederhana, ada yang hidup dalam garis bawah, di bawah garis kecukupan, ada yang merdeka, ada yang budak dan hamba sahaya. Ada pemimpin, ada juga bawahan. Ada yang kuat, ada yang lemah. Ada yang selalu sehat, tetapi ada juga di antara mereka yang selalu sakit. Nah, ada yang laki-laki, ada yang wanita, ada yang tua, ada yang muda. Nah, sehingga masyarakat Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW adalah masyarakat yang lengkap, masyarakat yang sangat lengkap sekali. Bahkan di tengah-tengah kota Madinah bukan hanya kaum muslimin yang hidup, bukan hanya umat Islam yang hidup di sana dan berdomisili. Di tengah-tengah pusat kota Madinah ada beberapa kampung yang ternyata dimiliki dan dipunya oleh orang-orang Yahudi, dimiliki dan dipunya oleh orang-orang Yahudi. Kita mengenal Bani Quraidah, kita mengenal Bani Nadir, kita mengenal Bani Qainuqa, kita mengenal Bani Mustalik, dan beberapa kampung-kampung Yahudi lainnya yang relatif lebih kecil dan lebih sedikit jumlah penduduknya dibandingkan kabilah-kabilah Yahudi yang telah saya sebutkan tadi. Nah, demikian juga menjadi titik persinggungan karena kota Madinah menjadi salah satu pusat ekonomi, sehingga mempersinggungkan antara orang kota dan orang pedesaan. Mereka yang hidup dalam peradaban yang lebih tinggi dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di Madinah dengan mereka yang hidup di pedalaman, orang-orang Badui. Bahkan mereka yang dari wilayah jauh semacam Syam, Yaman atau negara-negara jazirah yang lainnya. Nah, bahkan sampai Irak dan Mesir. Nah, silih berganti datang ke kota Madinah. Namun walaupun dengan keanekaragaman masyarakat semacam itu, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam telah sukses dan berhasil membimbing dan mengarahkan para sahabat sesama kaum muslimin yang dipersatukan dalam ruangan iman menjadi sebuah masyarakat yang dinamis, harmonis, tenteram, aman dan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu sebelum berbicara lebih jauh dan lebih luas tentang masyarakat yang saya gambarkan tadi begitu heterogennya, tentu sebelum kita berbicara lebih luas, tentu kita harus berbicara terlebih dahulu tentang tatanan yang paling kecil, keluarga. Demikian juga hidup bertetangga dan hidup bersahabat dalam lingkupnya yang sederhana. Nah, maka disinilah biiznillahi azza wa jal kita akan membaca beberapa nasihat dan riwayat dari para ulama untuk menggambarkan secara nyata seperti inilah semestinya kehidupan seorang muslim bersama dengan sahabatnya. Mestinya kehidupan seorang mukmin demikian adanya saat ia bermuamalah, berinteraksi antar sesama para orang yang beriman. Sama-sama mengatakan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, yang dipersatukan oleh visi dan misi yang sama, berdiri kokoh di atas dalil yang bersumber dari Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dipayungi dengan teduhnya pemahaman para ulama as-salafus salih. Satu visi, satu misi, Al-Quran, sunnah, pemahaman as-salafus salih. Nah, apapun kondisinya, bagaimana dan seperti apapun keadaannya, konsep ukhuwah, persaudaraan dan persahabatan yang diajarkan oleh Islam, apapun kondisinya, seperti apapun dan bagaimanapun keadaannya, konsep ukhuwah yang diajarkan oleh Islam itu sangat sempurna. Sangat sempurna. Bila, kalau memang kita sudah paham itu sangat sempurna, maka apabila, jikalau kehidupan kita itu betul-betul meneladani konsep ukhuwah yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW, maka semuanya akan berlangsung dengan cinta dan kasih sayang. Sekalipun benci, kecewa itu muncul, tetapi benci dan kecewa itu muncul sebagai dampak dari tabiat dan karakter manusiawi kita yang tidak akan mengganggu ukhuwah, yang tidak akan merusak hubungan interaksi antar kita, itu pasti. Nah, sederhananya ikhwati fillah barakallahu fikum, sederhananya suku Aus dan Khazraj, ini sederhananya suku Aus dan Khazraj telah berperang. Pertikaian dan perselisihan di antara mereka itu berumur lebih dari 100 tahun. Lebih dari 100 tahun lamanya Aus dan Khazraj. Ada yang menyebut ahli sejarah selama 120 tahun. 120 tahun bukan jumlah tahun yang sedikit. 120 tahun itu berarti sudah 2 generasi minimalnya. Atau katakanlah 3 generasi. Itu minimalnya. Kakek, bab, kakek, anak, cucu. Kebencian, permusuhan, perselisihan, persaingan antara Aus dan Khazraj. Kisah peperangan mereka itu kemudian menjadi buah cerita, menjadi penghias bibir setiap orang berkisah. Bahkan tidak sedikit bait-bait syair dikaryakan oleh para pujangga dan para penyair menggambarkan kondisi perang antara Aus dan Khazraj. Kalau dihitung, bukan sekali, dua kali, belasan, bukan. Puluhan kali, bahkan ratusan kali. Mulai dari yang skalanya kecil sampai skalanya besar. Dari perang-perang kecil sampai perang-perang yang besar sekali. Itu ada. Mengiringi langkah sejarah suku Aus dan Khazraj. Dalam setiap pertempuran, terkadang korban yang jatuh sedikit. Tetapi ada pula korban yang jatuh dalam jumlah yang sangat banyak sekali. Bahkan tokoh-tokoh utama dari suku Aus dan Khazraj gugur dalam perang saudara antara Aus dan Khazraj. 120 tahun lebih lamanya perang. Ini bukan cekcok. Permusuhan ini bukan antara dua keluarga saja atau dua personal yang kemudian turun-temurun pada anak dan cucunya. Bukan. Nah, kalau misalkan perselisihan itu melibatkan dua desa. Tetapi yang terlibat langsung hanya dua keluarga, masing-masing desa satu keluarga. Insya Allah relatif lebih mudah. Nah, karena apa? Karena keluarga-keluarga yang lain tidak terlibat secara langsung. Hanya mungkin karena taksubnya, fanatik kedesaannya, kemudian melibatkan dua desa tersebut. Tetapi Aus dan Khazraj itu sudah melibatkan sekian bagian, sekian elemen dalam suku tersebut, Aus dan Khazraj. Sehingga bisa dibayangkan, ikhwati fillah barakallahu fikum, kebencian itu sudah mendarah daging. Ibaratnya setiap anak, setiap bayi yang terlahir, setiap bayi yang terlahir itu sudah mengalir di dalam darahnya benci pada suku yang lain. Nah, karena memang sudah mendarah daging. Tetapi subhanallah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wajalla, inilah konsep ukhuwah yang kemudian ditawarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Lalu tawaran itu disambut baik dengan penuh semangat oleh kedua belah pihak, Aus dan Khazraj. Siapapun orangnya yang belum mengerti tentang latar belakang Aus dan Khazraj, siapapun orangnya yang belum mengerti tentang latar belakang Aus dan Khazraj, lalu dia datang ke kota Madinah sebelum Nabi Muhammad diutus, lantas ia menyaksikan kebencian dan pengusahaan antara Aus dan Khazraj, pasti akan berkesimpulan tidak akan mungkin bersatu. Bisa dipahami kalimat-kalimat ini? Siapapun orangnya yang melihat secara langsung kebencian dan permusuhan antara suku Aus dan Khazraj sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam datang. Orang datang ke kota Madinah menyaksikan kebencian dan permusuhan antara Aus dan Khazraj, dan dia tidak tahu latar belakangnya, pasti akan mengambil kesimpulan ini namanya sulit untuk digabungkan, sulit untuk disatukan. Nah, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menghapus semua kesan-kesan itu. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kemudian datang dengan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, membuktikan bahwa konsep ukhuwah, persaudaraan dan persahabatan di dalam Islam itu sangat sempurna sekali, sangat sempurna sekali. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu tadi dipersatukan dengan iman, dipersatukan dengan Islam, dipersatukan dengan keinginan kuat dan tekad mengikuti dan meladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah yang kemudian mempersatukan mereka. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anil Karim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ayat ini diturunkan Allah Azza wa Jal di dalam surat Ali Imran terkait dengan suku Aus dan Khazraj. Berteguhlah kalian, bersatulah kalian dengan sama-sama berpegang kepada tali Allah. Ada yang mengatakan tali Allah itu Islam, ada pula yang menafsirkannya dengan Al-Quran, ada yang berpendapat itu adalah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Perbedaan pendapat hanya dalam lafaz, tetapi maknanya sama dan tidak bisa saling dipisahkan. Berpeganglah kalian dengan Islam, dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wala tafarraku, jangan berpecah belah. Kemudian Allah ingatkan, ingatlah pada saat kalian dahulu saling bermusuhan, saling membenci. Lalu Allah lunakkan, Allah lembutkan, Allah cairkan hati kalian dengan kuasa dan kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Maka dengan nikmat dari Allah azza wa jal, kalian pun menjadi saling bersaudara. Jadi saya sudah gambarkan tadi seperti apakah bentuk permusuhan dan kebencian antara Aus dan Khazraj 120 tahun lebih dengan kondisi yang seperti itu. Tetapi kemudian setelah Islam datang, hilang tak berbekas, menguap seakan tidak pernah ada rasa benci, dendam dan musuhi di antara mereka. Semua berubah. Nah, kembali mereka bersaudara karena memang mereka asalnya dari satu kakek. Berasal dari satu kakek, kembali bersaudara. Nah, tidak tersisa di dalam hati mereka sedikit pun rasa hikmat, benci, dendam. Subhanallah, ikhwati billah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajar rasanya apabila kemudian kita bertanya-tanya, seperti apakah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada para sahabat, terutama Aus dan Khazraj, benang-benang cinta di antara mereka. Orang untuk merajut sehelai kain yang baik tentu dimulai dari benang-benang sedikit demi sedikit sehingga betul-betul kuat. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, al-imam, kalau kita berbicara tentang ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, nah, yang menjelaskan dan menerangkan tentang konsep ukhuwah, persaudaraan dan persahabatan, mungkin sebagian besar diantara kita pernah mendengarnya. Nah, tetapi rasa-rasanya perlu kita membaca keterangan dari para ulama, terutama dari kalangan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Nah, terutama para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, tentang implementasi wujud nyata dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam Mujahid Ibnu Jabir rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Mujahid Ibnu Jabir rahimahullah, salah seorang ahli tafsir yang terkemuka, murid senior dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang sampai-sampai Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Idza ja'aka tafsir min Mujahid faqbal minhu." Apapun tafsir Al-Qur'an yang datang dari Mujahid, terima. Kenapa? Karena Imam Mujahid rahimahullahu taala belajar Al-Qur'an kepada Ibnu Abbas bukan hanya sekali dua kali, berkali-kali. Beliau baca ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Setiap ayat yang beliau baca, selalu Imam Mujahid bertanya kepada Ibnu Abbas, "Apa sebab turunnya ayat ini? Di manakah ayat ini turun? Terkait dengan apa? Makna dan tafsir tiap-tiap kata dari ayat ini seperti apa?" Ditanyakan secara lengkap oleh Imam Mujahid Ibnu Jabir rahimahullah. Kata Imam Mujahid rahimahullahu taala, "Sahibtu Ibnu Umar wa ana uridu an akhduma fa kana yakhdumuni aktsar." Ini poin pertama yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wajalla. Seorang sahabat, seorang saudara itu harus selalu siap melayani saudaranya yang lain. Nah, nilai mulia seperti ini, nilai mulia seperti ini harusnya semakin hari ditingkatkan, digelorakan, dibiasakan. Tentu harapan terakhir kita sikap seperti ini menjadi nafas persaudaraan dan persahabatan kita. Selalu memposisikan diri untuk menjadi pelayan bagi yang lain. Selalu memposisikan diri sebagai pelayan untuk sahabat, untuk saudara. Ingat baik-baik seperti yang saya sampaikan di depan tadi, barakallahu fikum, nasihat ini lebih khusus untuk internal kita sendiri. Artinya nasihat-nasihat seperti ini memang umum berlaku, tetapi saya ingin menyampaikan nasihat ini lebih khusus untuk kita sendiri di dalam internal dakwah kita sendiri terkait dengan judul yang dipilih. Nah, sesama salafiyin, sesama ahli sunnah, sesama hidup berkomunitas karena kompleksnya kompleks salafi, atau sesama pengurus dalam hidup berpesantren, atau untuk internal kita sesama nambar kelompok sama panitia. Ini lingkup yang ingin saya sasar dalam kesempatan kali ini. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Hidup selalu memposisikan diri sebagai pelayan. Nah, misalkan nilai ini bisa kita lakukan secara bersama-sama, serentak. Indah bukan? Serentak. Sangat indah sekali. Kita tidak menuntut kepada sahabat dan saudara kita, tetapi kita selalu siap untuk menjadi pelayan. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil dalam kehidupan kita sehari-hari saja. Contoh kecil dalam kehidupan kita sehari-hari saja. Kita berusaha untuk melayani orang. Nah, dan tidak menuntut untuk selalu dilayani terus. Nah, dalam sebuah kepanitiaan, misalkan ada acara ada mayat gotong royong, kerja bakti, bersih-bersih masjid, bersih-bersih ma'had, pesantren, misalkan. Nah, apa yang semisalnya? Tentu di sana ada penggalan acara yang bernama minum dan makan makanan ringan. Kan begitu, minum dan makan makanan ringan. Selalu ada, selalu saja ada sepenggal acara seperti itu. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, betapa indahnya kalau kita bayangkan, apalagi kalau kemudian itu kita lakukan secara nyata. Masing-masing berusaha untuk melayani yang lain. Nah, sudah saatnya yo berhenti, 10:30. Istirahat dulu, ini sudah capek, keringetan. Yo minum-minum dulu. Nah, daripada kita duduk bilang, "Co, cupok lah itu, Co." Sangat wah, kesel lagi melakukan nih. Aduh, di bawah sini. Itu kan menuntut orang lain untuk melayani kan ya. Wah sini. Tapi coba bayangkan subhanallah kalau misalkan masing-masing bergerak. Nah, jadi bukan rebutan ngambil. Rebutan memberi. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Yang kemudian diwariskan oleh para sahabat kepada tabi'in. Ibnu Umar diwariskan kepada siapa? Al-Imam Mujahid ibn Jabir rahimahullahu ta'ala. Nah, bukan rebutan, wah tapi goreng yang hangil kuliahnya. Tapi goreng, oh, set, set, set, set. Apalagi yang paling menggelikan, kalau wah gak entuh aku, entek. Nah, jangan-jangan ada yang ngambil dua tadi, ada yang ngambil tiga. Kan kurang baik. Nah, tetapi misalkan berebutan untuk memberi. Sampaian saya, enggak sampaian saya. Itu keliling. Anak saya ngangkat, enggak anak saya. Anak saya yang ngider ke, tahu ngider ke ya? Bahasa Surabaya apa itu? Sama kan ya? Saya aja yang ngider ke sini, sini, sini. Wah, ambilkan ceret es teh. Gelasnya dibagikan satu-satu, minum, minum, minum. Sampaian, segampang. Enggak sampaian dulu, saya rebutan. Rebutannya bukan rebutan minum, rebutan memberi. Memberikan. Kalau sudah seperti itu ya jangan ayel-ayelan. Enggak, pokoknya saya ingin mengamalkan kajian kemarin. Enggak, saya juga. Enggak, ya sudah, kalau sudah memang seperti itu ya. Ya wes, jadikan khairan. Wah iya, kan gitu. Kalau sudah sama-sama berebutan memberi, setelah itu ambil langkah yang kedua, sama-sama mengalah. Ya sudah, anak aja, jadikan khairan barakallahu fiik. Itu contoh kecil saja. Coba kalau kita perhatikan. Kalau kita perhatikan. Ternyata masih sering juga kita temui kita. Sekali lagi nasihat itu untuk kita kan gitu, dari awal sudah dipesan modal utamanya mengaji kali ini, arahkan dan tujukan setiap nasihat kepada siapa? Ada siapa? Diri saya, diri sendiri kan gitu, daripada nyalahin uang. Nih bagus kita introspeksi diri sendiri. Selama ini kita apa yang kita lakukan selama ini? Tolong sini. Ambilkan. Mungkin teman kita pun dengan senang hati, dengan berbahagia, nyaman sekali ambil makanan disampaikan kepada kita. Nah, tetapi alangkah lebih indahnya lagi bila nasihat yang disampaikan oleh Al-Imam Mujahid bin Jabir rahimahullahu taala ini kemudian kita praktekkan dan kita wujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Apa kata Mujahid? Sahibtu Ibnu Umar wa ana uridu an akhduma fa kana yakhdumuni akthar. Saya berteman, bersahabat, mengikuti, menemani sahabat Ibnu Umar dengan tujuan ingin melayani beliau, tetapi kenyataannya beliau lebih sering dan lebih banyak melayani saya. Di dalam beberapa kisah perjalanan haji yang disebutkan tentang para ulama rahimahumullah, ternyata tidak satu, dua, tiga di antara mereka orang yang punya kedudukan di tengah-tengah masyarakatnya, mungkin karena harta, mungkin karena ilmu, mungkin karena punya dzu ar-ra'yil hasan, punya pandangan dan ide-ide yang bagus sekali. Itu diminta, ayolah bimbing kami untuk haji, bimbing kami untuk melaksanakan manasik haji. Nah, ternyata tidak satu dua di antara mereka yang benar-benar mempersyaratkan, saya siap membimbing kalian untuk melaksanakan haji, tetapi dengan syarat, jadikanlah aku pelayan untuk kalian. Jadikanlah aku sebagai pelayan untuk kalian. Kalau kalian tidak setuju ya, mohon maaf, ngapunten, saya nggak mau. Wah, nyari orang seperti ini angel pak sekarang pak. Nyari orang seperti ini susah. Begitu. Nyari orang seperti ini susah. Apa namanya? Mencari orang yang mempersyaratkan saya siap berteman dengan kamu, tapi syaratnya kamu siap saya layani. Saya siap bersahabat dan dekat dengan kamu, tetapi syaratnya kamu harus selalu siap saya layani. Saya mau bertetangga dengan kamu, tapi tolong jadikan aku pelayanmu. Wah, gara-gara seperti ini. Kalau misalkan ada, wah, yang ingin jadi tetangganya nunggu. Anu itu. Saya jadi tetanggamu, saya jadi tetanggamu. Iya, sarannya iya, iya, seneng gue. Layani saya, iya. Anu itu. Itu kalau kita berbicara tentang orang lain. Tapi cobalah lihat pada diri sendiri. Bisakah kita seperti itu? Kan gitu. Mampukah kita demikian? Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalkan kita tidak bisa mempraktekan atau kita tidak bisa mewujudkannya secara nyata dalam lingkup yang luas, dalam lingkup yang besar, minimalnya pada keahlian yang kita punya. Minimalnya pada keahlian yang kita punya. Artinya mungkin kita tidak bisa untuk melayani setiap orang. Kita juga tidak bisa melayani setiap hal yang dibutuhkan oleh saudara dan sahabat kita. Mungkin karena keterbatasan waktu, atau mungkin apa namanya, kemampuan juga yang kita punya tidak sebanyak yang dibutuhkan. Nah, tetapi paling tidak pada kelebihan dan keahlian yang kita punya. Misal saya punya kemampuan listrik. Saya ini pinter urusan-urusan listrik, masang lampu, perbaiki kipas angin, misal listrik saja, perbaiki mesin cuci, kipas angin, kalau konslet, nah, dan yang semisal itu kan keahlian saya, misal. Maka saya berusaha untuk menjaga ukhuwah tadi, biar benang-benang cintanya terajut terus, kan gitu, biar semakin kuat. Nah, jadi saya menawarkan kepada setiap ikhwan, ini tetangga-tetangga. Kalau diumumkan di sini repot nanti antum. Ya, tapi paling tidak orang-orang dekat kita, tetangga kita, cak, naik misalnya ono masalah listrik nang omahmu, panggil saya, gratis. Itu gratis. Ini bentuk persahabatan dari saya. Karena saya alhamdulillah Allah beri kemampuan dalam hal perlistrikan. Itu yang saya sebut tadi. Mungkin kemampuan kita terbatas, waktu kita terbatas, ya paling tidak pada keahlian yang kita punya. Misalkan ada masalah listrik, oh boy, kak, ngomong ya mbak aku. Nanti kalau pas selok, saya akan datang ke rumah sampean, saya perbaiki listrik tersebut. Subhanallah, kan yang seperti itu. Nah, tetapi kalau kita melihat dari pihak yang lain, bukan berarti kemudian dimanfaatkan, wah kesempatan gratis ini. Kemudian dimanfaatkan sejadi-jadinya, bukan. Tetapi kita sebagai pihak kedua, pihak yang dibantu, pihak yang ditawarkan untuk mendapatkan bantuan, kemudian kita berusaha membalas dengan cara yang baik. Misalkan ya disiapkan makanan, disiapkan minuman, begitu. Kalau misalkan tidak terima uang karena sudah sahabat, diberi dalam bentuk barang. Kita yang sudah bersahabat lama, kenal dekat, misalkan dibantu, sungkan atau tidak pas di hati saat memberi dalam bentuk uang. Misalkan sahabat tadi datang ke rumah betul-betul memperbaiki kipas angin, terus rusak semua. Karena sahabat tadi sudah menawarkan kalau misalkan ada yang rusak dalam hal listrik, panggil saya siap melayani kamu. Dipanggil, listriknya diperbaiki, kipas anginnya muter lagi. Padahal sudah seminggu kepanasan anak-anaknya, kipas angin itu sudah rusak misalkan. Nah, kita sebagai pemilik rumah yang sudah melihat hasil dari perbaikan itu, ya, berusaha untuk mengimbangi kebaikan yang telah diberikan. Karena kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, man ahsana ilaikum fakafi'uh. Siapapun orangnya yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikan itu dengan yang seimbang, setimpal. Kalau misalkan kau tidak bisa memberi, jangan lupa falyad'u lahu bil khair. Doakanlah kebaikan untuknya. Kalau tidak bisa memberi dan membalas dalam bentuk barang, beri doa, doa kebaikan. Jadi misalkan tadi sudah kipas angin diperbaiki, kita sudah siapkan apa namanya makanan ringan, minuman, es teh, es jeruk dan yang misalnya minum itu sudah. Kita yakin untuk memberi duit 50 ribu, 100 ribu, 200 ribu. Ada sungkannya ya. Saya sebagai orang yang membantu saja untuk terima uang seperti itu sungkan, malu. Tetapi uang itu kan bisa diganti dalam bentuk barang. Nah, barang apa saja yang menarik, berikan untuknya. Maka subhanallah, konsep di dalam Islam ini sungguh-sungguh sangat sempurna sekali. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama. Hidup bersahabat, hidup bersaudara dalam lingkup apapun. Nah, selalulah memposisikan diri sebagai orang yang melayani, bukan orang yang selalu menuntut dilayani terus. Nah, kemudian ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, nah, yang kedua yang perlu kita pahami dalam hidup berukhuwah, nah, ini adalah benang cinta berikutnya. Benang cinta yang berikutnya adalah selalu berpikir positif tentang dan terhadap saudaranya. Selalu berpikir positif tentang dan terhadap saudaranya. Selalu berpikir positif. Nah, yang namanya manusia tidak akan bisa luput dari salah dan lupa. Manusia itu tidak akan pernah bisa luput dari salah dan lupa. Tetapi masih kurang dekat juga. Yang namanya manusia tidak akan bisa luput dari salah dan lupa. Oleh karena itu kita dituntut dan diajarkan oleh Islam untuk selalu berpikir positif tentang saudara kita, tentang sahabat kita. Nah, sebagaimana orang lain, kita pun terkadang salah dan terkadang kita pun lupa. Bukankah saat kita salah, bukankah saat kita lupa, ingin selalu dimaklumi, ingin selalu dimengerti? Seperti itu juga orang lain, ketika ia lupa, ketika ia salah, ingin dimengerti dan ingin difahami, bahkan ingin dimaafkan sebelum dia minta maaf. Salah seorang ulama dari kalangan tabi'in yang bernama Abu Kilabah rahimahullah, beliau mengatakan, "Idza balaghaka an akhik syai'un takrahuhu, faltamis lahul uzra juhdak. Fa'in lam tajid uzran faqul fi nafsik la'alla li'aki uzran la'a'lamuh." Kata Imam Abu Kilabah rahimahullahu ta'ala, jika engkau mendengar sesuatu dari saudaramu tentang sahabatmu, sesuatu yang engkau tidak suka, cobalah cari uzur dan alasan semaksimal kemampuanmu. Kalau misalkan engkau tidak bisa menemukan uzur, maka camkan dalam dirimu sebuah keyakinan, barangkali saudaraku itu punya alasan yang tidak saya ketahui. Barangkali saudaraku itu punya alasan yang tidak saya ketahui. Misal dalam contoh sehari-hari, ikhwati fillah barakallahu fikum, tentang raut wajah. Ini contoh yang sering atau selalu kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, tentang raut wajah. Nah, raut wajah. Raut wajah itu ada yang menyenangkan, tetapi kadang-kadang ada yang membuat sebel. Ada raut wajah yang menunjukkan senang, tetapi ada raut wajah yang menunjukkan amarah dan emosi. Ada raut wajah yang membuat hati orang lain teduh dan nyaman, tetapi ada wajah juga yang menggambarkan kebencian, sehingga membuat orang lain yang memandang itu tidak suka dan tidak nyaman. Nah, dalam hidup bersahabat, hidup berukhuwah dan bersaudara, perubahan raut wajah itu akan selalu ada dan selalu muncul. Maka kita harus selalu berpikir positif, mencari uzur untuk saudara kita yang sedang cemberut, untuk saudara kita yang sedang diam, untuk saudara kita yang tidak memandang kita dengan pandangan yang menyenangkan. Cari uzur, jangan malah berprasangka buruk. Jangan malah berprasangka buruk. Naik motor, misalkan, waktu naik motor kita berjalan kaki dari arah yang berlawanan. Kita yang naik motor sudah melaksanakan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perintah salam, yang berkendaraan ucapkan salam untuk yang berjalan. Kita sudah mengucapkan salam, assalamualaikum. Sahabat kita tadi menjawab tapi dengan wajah cemberut, wajah yang tidak suka, waalaikumsalam. Ini kan contoh sehari-hari. Contoh sehari-hari. Itu bisa diluaskan lagi, misalkan dalam hal telepon. Nah, jawabannya patah-patah saja. Assalamualaikum, neng juga. Sok takon dah. Piye kabar? Habis. Tidak semesra dan tidak seakrab sebelumnya. Atau misalkan kirim SMS tidak dijawab-jawab. Misal. Atau diajak bicara enggak nyambung terus. Ngomongnya A, jawabannya B. Ngomongnya D, jawabannya X. Jauh. Ini kan kehidupan sehari-hari kita temui. Itu tadi contohnya naik motor dan yang berjalan kaki dari arah berlawanan. Yang naik motor sudah mengucapkan assalamualaikum, yang jalan kaki waalaikumsalam biasa. Wajahnya cemburu. Kita selalu berpikir positif. Jangan kemudian berprasangka buruk. Wah, arek ini ngejak perang. Atau misalkan tidak menghargai saya ini. Atau sama yang lain gak ngerti ya, bahwa ajaran Islam itu seperti itu. Jadi bukan vonis-vonis buruk yang kemudian kita alamatkan pada dia, bukan. Tetapi berpikir positif, aduh, paling juga sedang mikir apa gitu. Jangan-jangan dia sedang susah. Mestinya kita bantu, mestinya kita tawarkan pertolongan buat dia. Mestinya kita berpikir positif tentang dia. Barangkali dia sedang mikir hutangnya, barangkali sedang ribut dengan istrinya, barangkali SPP anaknya sampai nunggak 2-3 bulan, misalkan di PHK oleh perusahaannya, misalkan orang tuanya sakit tidak punya biaya, itu kan jangan-jangan ya. Artinya dia bermuka masam, memasang wajah cemberut itu bukan untuk kita, tetapi karena ada sebab yang lain. Itu namanya berpikir positif. Kalau misalkan nyari, ini gak ada kemungkinan lain ini. Tidak ada kemungkinan lain kecuali ini. Kecuali ini ternyata buruk juga. Maka laksanakanlah nasihat dari Imam Abu Kilabah rahimahullah ta'ala. Barangkali dia punya alasan yang tidak saya ketahui. Sudah. Anggap saja itu satu kesalahan dari saudara kita yang mestinya dilupakan. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berpikir positif adalah modal utama untuk mempertahankan persahabatan. Berhusnudzon, berprasangka baik merupakan modal terbesar bagi kita untuk tetap mempertahankan, memelihara dan menjaga persaudaraan. Itu tadi dalam lingkup yang paling kecil, mulai dari keluarga, hidup bertetangga, hidup di dalam satu komunitas yang sama, hidup dalam satu kepanitiaan, hidup dalam satu kepengurusan, hidup di dalam sebuah pesantren yang dikelola bareng-bareng. Ini perlu selalu berpikir positif. Selalu berpikir positif. Nah, kalau misalkan ada seorang teman dan saudara berbuat sesuatu yang buruk, minimal kita mengatakan, insya Allah niatnya baik. Insya Allah niatnya baik. Misalkan kita dalam satu rapat, punya sebuah pendapat diutarakan, ternyata ada teman lain mengatakan saya tidak setuju dengan pendapat antum karena demikian. Bukan kemudian diambil dan disimpan di dalam hati, wah ini enggak menghargai teman, bukan. Tetapi minimalnya ucapkan di dalam hati bahwa saya yakin dia menyanggah pendapat saya dengan niat yang baik. Yang barangkali sampai saat ini belum saya pahami apa latar belakang dia tidak sepakat dengan saya. Tetapi minimalnya kita berpikir positif, tentu niatnya baik, niatnya bagus. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan rahmati Allah azza wa jalla. Contoh lainnya misalkan memilih waktu dan tempat untuk rapat. Memilih waktu dan tempat untuk rapat. Nah, kadang-kadang kan di rumahnya ini aja, di sini, di pondok, di masjid, waktunya pagi, waktunya malam, waktunya sore. Nah, mungkin akhirnya waktu yang dipilih adalah sore. Misalnya. Ya kita harus berpikir positif, bukan kemudian berprasangka buruk, wah milih sore ya, karena dia senggangnya sore, padahal saya senggangnya malam. Enggak mikir ada ini. Saya itu apa senggangnya waktu malam kok diajak rapat sore. Ini namanya egois. Ini pasti ada kepentingan pribadinya. Kepentingan pribadi karena dia punya waktu selow, waktu senggang itu sore, akhirnya dia ya sore. Padahal barangkali saudara kita itu meskipun dia senggangnya sore, dia tetap memperhatikan waktu dan kesempatan dari ikhwan-ikhwan yang lain. Oh ternyata mayoritasnya bisa rapat itu sore, bukan malam. Kalau malam jaraknya cukup jauh, pulang perginya nanti kasihan. Karena kalau malam tempat kerjanya nanti kalau pengen langsung rapat juga terlalu jauh. Itu berpikir positif, bukan malah mengatakan dalam hati, wah ini pengennya apa namanya seenaknya sendiri. Nah selalu berpikir positif. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam sebuah cerita bahwa ada dua orang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala bertemu. Bincang-bincang, cakap-cakap. Faqala ahaduhuma li sahibihi, wallahi ya akhi inni la uhibbuka fillah. Ini terjadi perbincangan antara dua orang tersebut, sama-sama saling bersaudara karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai saudaraku, sungguh demi Allah aku mencintai kamu karena Allah. Temannya menjawab, law 'alimta minni ma a'lamuhu min nafsi la abghadtani fillah. Kata orang yang kedua, andai engkau mengetahui tentang diriku seperti aku mengetahui tentang diriku sendiri, pasti engkau akan membenciku karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami percakapan ini? Orang pertama mengatakan apa? Sungguh saya cinta kamu karena Allah. Yang nomor dua mengatakan, wah, kamu kalau ngerti tentang diriku yang sesungguhnya, pasti kamu benci. Bisa dipahami ya? Kalau kamu mengerti tentang aku yang sesungguhnya, pasti kamu benci karena Allah. Nah, apa jawaban saudaranya tadi? Kata saudara tadi dalam jawabannya, wallahi ya akhi, law 'alimtu minka ma ta'lamuhu min nafsik, lamana'ani min bughdik ma a'lamuhu min nafsi. Dijawab oleh sahabat tadi, demi Allah, wahai saudaraku, misalkan pun aku mengetahui tentang dirimu yang sesungguhnya, tidak mungkin aku membencimu karena aku pun tahu tentang diriku yang sesungguhnya. Bisa dipahami ya kata-katanya? Ini luar biasa loh. Hidup bersahabat dan bersaudara seperti ini. Terus terang saja, ikhwati fillah barakallahu fikum, masing-masing kita pasti menyimpan rahasia. Dan rahasia itu tentu kita berusaha untuk tidak diketahui oleh orang lain. Dan seringnya, ghalibnya, lazimnya, rahasia itu tentu tentang keburukan yang kita lakukan. Saya punya kesalahan, saya melakukan sebuah dosa, maksiat atau tindakan yang tidak terpuji. Saya ingin sekali hal itu tertutup dan tersembunyi, orang lain tidak mengetahui. Itu kan lazimnya kita, pasti ada sisi buruk dari kehidupan kita yang terus ingin kita tutupi, jangan sampai orang lain tahu. Kita juga punya sisi buruk yang berusaha untuk tidak muncul dan tidak nampak. Nah, misalkan kita ini orangnya penakut, jangankan ngadepi musuh, lihat kecoa itu, atau kalau udah punya dengar bunyi tikus, tikus, lihat tikus itu laki-laki ini. Nah, ini kan untuk pandangan secara umum yang seperti ini kan kurang keren, kurang baik. Nah, bagaimana dia akan bisa memberikan perlindungan dan rasa aman kepada keluarganya, istri dan anak-anaknya, dia sendiri takut kilo kan yang semisalnya. Itu contoh kecil. Kan kita berusaha untuk menutupi. Oh, kata siapa takut? Nah, kata siapa takut? Si enggak. Padahal zaman dia kan gitu. Mungkin. Atau misalkan kita sudah berbuat bohong. Dalam satu masalah kita mengucapkan satu patah kalimat dusta. Kan kita berusaha untuk agar orang lain itu kan tidak mengetahui bahwa kita sudah berdusta, kan begitu ya. Itu beberapa contoh intinya. Ikhwati fillah barakallahu fikum, masing-masing kita pasti memiliki hal buruk. Karena itulah watak manusia menyimpan hal-hal buruk. Walaupun kita berusaha untuk tetap terus memohon taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tetap terus berusaha agar yang buruk-buruk itu semakin hari semakin diminimalisir, dikurangi. Walaupun kita berusaha agar yang buruk-buruk itu kita berusaha untuk tidak melakukannya ulang. Tetapi paling tidak kita punya sesuatu yang disembunyikan. Nah, percakapan tadi menggambarkan demikian. Menggambarkan demikian. Saya cinta kamu karena Allah. Kata temannya, saudaraku, misalkan engkau mengetahui tentang diriku yang sebenarnya dengan semua keburukan dan kesalahan yang saya lakukan selama ini, pasti kamu benci. Benci aku. Itu pun karena Allah. Kata saudaranya yang satu tadi, yang pertama, demi Allah, walaupun saya tahu dirimu yang sesungguhnya, tidak akan mungkin saya benci kamu. Karena saya pun mengetahui keadaan diriku yang sesungguhnya. Sama-sama saling rendah. Berpikir positif tadi. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum, sekali lagi modal terbesar agar benang-benang cinta itu tetap kuat, terajut, agar persahabatan dan ukhuwah di antara kita itu tetap terjaga. Selalu berpikir positif terus tentang sahabatnya. Nah, ingat, nasihat ini ditujukan untuk kita sendiri, bukan diarahkan pada orang-orang tertentu. Nasihat ini lebih khusus lagi untuk kita di dalam internal kita yang memiliki misi dan visi yang sama, memperjuangkan Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dengan pemahaman as-salafu as-salih. Nah, contoh yang lain, ikhwati fillah barakallahu fikum, Al-Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala meriwayatkan sebuah cerita dari istri Talhah Ibn Abdurrahman Ibn Auf Az-Zuhri, putra dari sahabat Abdurrahman Ibn Auf. Istrinya, kata istri Talhah, ma ra'aitu ahadan qat al-am min ashabik. Kata istrinya kepada Talhah, wahai suamiku, tidak pernah saya melihat orang yang paling buruk kelakuannya dibandingkan teman-temanmu sendiri. Ini kata istrinya. Talhah menanggapi, man la takuli zakazihim wa ma ra'aiti min lughmihim. Kata Talhah, jangan, awas, hati-hati, jangan kamu mengucapkan kata-kata tersebut tentang sahabat-sahabatku. Perbuatan buruk semacam apa yang engkau saksikan dari mereka? Kata istrinya, amran wallahi bayyinan, demi Allah ini masalahnya sangat jelas sekali. Wa ma huwa, kata Talhah, seperti apa yang engkau lihat dan engkau saksikan dari mereka? Kata istrinya, idza aisarta lazimuk wa idza a'sarta janabuk. Saya perhatikan teman-temanmu itu selalu ada dekat di sampingmu. Kalau pas hidupmu itu lancar, rezekinya bagus, duitnya banyak, wah teman-temanmu udah datang mendekat. Tapi kalau kamu hidupnya susah, rezekinya sudah mulai berkurang, seret, teman-teman itu kemana perginya? Kok malah menjauh, tidak datang? Bisa dipahami ini kalimat istrinya. Lihat suaminya, Talha Ibnu Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri, seperti apakah bentuk positif dalam berfikirnya beliau rahimahullah ta'ala. Nah, ini kalau secara zahir baik apakah buruk? Jawabannya buruk. Secara apa ya kawan? Zahir. Saya kalau pas rezekinya lancar, uangnya banyak, ya teman-teman sering datang ini. Tapi kalau pas seret, sedang susah, kemana ini? Pada pergi menjauh. Zahirnya ini buruk. Tetapi lihat cara positifnya. Talhah bin Abdurrahman bin Auf berpikir, kata beliau, ma zibti ala an wasaftihim bimakarimin akhlak. Kata Talhah kepada istrinya, loh yang kamu sebutkan tadi itu malah bagus, itu akhlak yang baik, itu seperti itu. Istrinya bertanya, wa ma hadza min makarimin akhlak, akhlak baik semacam apa kalau yang seperti ini yang mereka lakukan? Kata Talhah bin Abdurrahman, ya'tunana fi halil quwwati minna 'alaihim wa yufariqunana fi halil dha'fi minna 'anhum. Justru itu mereka melakukan hal yang baik. Kenapa? Mereka datang menemuiku saat saya mampu memberi untuk mereka. Tetapi pada saat saya tidak mampu memberi, mereka justru tidak datang. Khawatir saya tidak mampu memberi. Bisa dipahami? Luar biasa. Walaupun secara zahir itu buruk, tetapi terus dinilai, ditanggapi dengan positif. Enggak. Nah kalau seperti ini posisi dan keadaannya, subhanallah, persaudaraan itu tetap terjaga dengan kuat, ukhuwah itu akan terpelihara dengan baik. Kalau kita melihatnya dengan sisi positif terus, kalau dari satu sisi, oh, mereka ini bukan sahabat yang baik, susah ditinggal pergi, kalau senang malah datang. Tetapi Talhah berpikir bukan seperti itu. Justru ini akhlak yang baik. Pas kita mampu memberi, mereka datang. Saya bisa nyuguhi, bisa ngutangin, bisa membantu, bisa nulung. Tapi pas kita susah, rezeki seret, mereka gak datang. Alhamdulillah gak datang. Coba kalau mereka datang, yang susah siapa? Kita. Nyuguhnya lu apa? Ngutangin ke orang tua. Mau bantu kita sendiri juga susah. Mau nulung apalagi? Ini baru teman yang baik itu seperti ini. Tapi jangan berpikir tentang orang lain. Berpikir tentang siapa? Tentang siapa tadi pesannya? Tentang diri kita sendiri. Mampukah kita berpikir seperti itu? Nah, mampukah kita berpikir seperti itu? Walaupun sebenarnya susah senang, kondisi itu tidak berubah. Mestinya saudara kita itu saatnya lapang, saatnya sempit, ya tetap kita datang. Mestinya seperti itu. Saat dia lapang, kita datang. Nah, saat dia sempit, tetap juga kita datang. Saat dia lapang, kita datang untuk menjaga ziarah, silaturahmi, bercakap-cakap, berbincang, bertukar fawaid, menyampaikan ilmu, informasi, dan yang semisalnya. Ketika dia sempit, kita tetap datang dalam rangka membantu dan menolong, dalam rangka meringankan. Itu yang semestinya. Tetapi andai hak kita sebagai sahabat tidak ditunaikan dengan baik, tetap berpikir positif. Apalagi kalau urusannya tentang dunia dan materi. Urusannya tentang dunia dan materi, sesering mungkin, dan biasakanlah untuk cepat melupakan. Kalau urusannya dunia dan materi, apalagi harta. Lupa itu maksudnya sudahlah, kesalahan yang kaitannya dengan dunia sudah lupakan saja. Persahabatan itu lebih penting. Persaudaraan itu lebih harus untuk dijaga. Misal, contoh yang paling ringan, misalkan kita sama-sama satu mobil berisi 5 orang, 6 orang, 7 orang, ini sama-sama bersahabat, sama-sama berteman, nah, menuju satu tempat, katakan ziarah ke satu pesantren, 7 orang naik mobil, kan begitu, butuh biaya bahan bakar, butuh biaya mobil karena mobilnya ternyata rental, butuh biaya karena kita harus beli makanan minuman, makanan dan minuman ringan selama di dalam mobil. Kita juga perlu makanan dan minuman yang pokok, makan pagi, makan siang, makan malam, kan begitu. Akhirnya kita sepakat urunan, satu orang misalkan 50 ribu, ya yes, 50 ribu, ada 7 berarti totalnya 350 ribu, kan begitu. Berangkat pagi, bahan bakar diisi, beli makanan dan minuman ringan, makan siang bareng-bareng, makan malam bareng-bareng, malamnya pulang. Ternyata hitung-hitungan bakul kita muncul, tadi ngisi bensin pertama cuma 70 ribu, pulangnya juga 50 ribu, 120 ribu. Tadi saya masuk di toko market sana kok jajan untuk makanan dan minumannya gak sampai 50 ribu, mangane siang ambil malam tadi jadi sisa 40 ribu kok gak dibalik. Contoh yang sering terjadi, begitu kan ya, begitu gak? Alhamdulillah gak jawab sih, alhamdulillah si Dorjo enggak. Ini sering saya temukan, hitung-hitungan jelimet hitungannya dihitung. Ini yang jadi bendahara, yang jadi bendahara yang ditunjuk dan dipercaya untuk mengumpulkan uang dan apa membelanjakan uang tersebut, itu nggak pernah hitung. Yang penting duit kumpul, masukkan kantong, keluar seset. Ini yang sudah tugasnya ditekel oleh sahabatnya, nggak perlu ngitung, malah ngitungin. Ini. Oh no, hari berikutnya bilang kita ini sisa 40 kok nggak dibalik no. Masa kita hitung sih? Urusan dunia, urusan apa harta? Sudah lupakan saja. Mau kembalian 30 ribu, mau sisa 20 ribu. Persahabatan itu jauh lebih penting. Apakah persahabatan kita itu nilainya hanya 40 ribu? Kalau 40 ribu itu dipersoalkan. Apakah persaudaraan kita itu nilainya hanya 25 ribu? Kalau misalkan ingin dipermasalahkan, kan tidak kan? Lebih mahal dari 40 ribu. Lebih mahal dan lebih bernilai dari 25 ribu. Tetapi, subhanallah, ternyata yang seperti ini juga masih sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun mestinya orang yang dipercaya pegang uang tadi ngumumkan. Misal, ini belanjanya dari berangkat, sampai pulang, bahan bakar, makanan, minuman ringan, tadi makan siang dan makan malam. Habisnya 310 ribu, sisa 40 ribu. Misalkan 40 ribu ini kita infakkan, kita sedekahkan atas nama kita bareng-bareng, ya opo. Karena itu seharusnya demikian. Dan kita berprasangka baik, memang sisa 40 ribu, tapi kita yakin 40 ribu itu tidak akan dipek dewe itu. Pasti untuk kepentingan apa-apa. Oh gak iso arek ngono kok. Berpikirlah yang positif. Lupakan hal-hal yang kaitannya dengan dunia, harta, materi. Karena persahabatan itu jauh lebih mulia. Persaudaraan kita sama muslim, sama mukmin itu lebih dari itu semua. Kata sebagian para ulama, nah, ketika ditanya tentang hukukul mawaddah, tentang hukukul mawaddah, hak-hak cinta yang harus diperhatikan ketika bersahabat dan berteman. Kata para ulama sebagiannya, akhdhu afwil ikhwan wal ighdha an taqsir. Berusaha untuk memaafkan saudaramu dan menutup mata dari kesalahan yang dilakukan olehnya. Selama kesalahan itu kaitannya dengan dunia. Tapi kalau sudah kesalahannya karena syariat melanggar melanggar aturan-aturan Islam, melanggar hukum-hukum Al-Quran, melanggar hukum-hukum sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, melanggar nasihat dan wasiat para ulama, tegur, beri nasihat. Bukan kemudian sudah apa-apa, yang penting ikhwan, yang penting persahabatannya dijaga. Tidak bisa. Ini namanya persaudaraan jamaatut tabligh. Enggak usah bicara tentang tauhid, malah memecah belah umat. Ini persaudaranya ikhwanul muslimin. Nah, yang penting Islam pada Islamnya salah ya, dimaklumi. Padahal kesalahan itu kesalahan yang fatal. Kesalahan itu adalah kesalahan syirkiyah. Kesalahan itu adalah kesalahan bid'iyah. Kesalahan itu adalah kesalahan yang maksiat, bukan duniawiyah. Ya mestinya ditegur, diingatkan. Nah, mestinya ditegur dan diingatkan, bukan kemudian malah dibiarkan. Tetapi kalau memang kesalahan itu kaitannya dengan pribadi, kesalahan itu kaitannya dengan dunia, materi, harta dan yang semisalnya, bolehlah kita untuk mengamalkan nasihat-nasihat para ulama ini, memberikan maaf, memaklumi, memahami dan yang semisalnya. Nah, Al-Imam Al-Asma'i rahimahullahu taala, seorang ulama ahli bahasa, ulama ahli sunnah, beliau mengatakan, menukil ucapan seorang Arab Badui yang kemudian beliau nyatakan benar. Nah, ucapan tersebut disebutkan seorang Arab Badui mengatakan, tanasa masawi al-ikhwan yadum laka wudduhum, yadum laka wudduhum. Lupakanlah kesalahan yang dilakukan oleh saudaramu, pasti cinta itu akan tetap terus terjaga. Kesalahan seperti apa yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Asma'i rahimahullahu ta'ala? Tentu kesalahan yang kaitannya dengan pribadi atau urusan dunia. Tapi kalau sudah urusan agama, urusan syar'i, Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, tidak bisa kita lupakan. Ditegur, diingatkan, diberi nasihat. Nah, tetapi yang dimaksud oleh beliau rahimahullahu ta'ala di sini adalah kesalahan yang urusannya pribadi. Nah, yang urusannya duniawi. Demi menjaga cinta, demi menjaga persahabatan, demi menjaga persaudaraan. Kalau misalkan kita hidup hanya untuk dan selalu menghitung-hitung kesalahan teman, tidak akan nyaman hidup ini. Yang diingat cuma salahnya terus, yang diingat-ingat selalu kurangnya saja. Nah, kita tidak akan pernah nyaman hidup di dunia ini. Maka salah satu nasihat para ulama rahimahumullahu ta'ala, nasihat para ulama rahimahumullahu ta'ala untuk nyaman di dalam hidup di dunia ini adalah, berusahalah agar kita yang menyesuaikan orang lain, bukannya kita menuntut orang lain menyesuaikan kita. Nah, manusia itu kan berwatak-watak, jenis dan ragamnya berbeda, tabiat dan karakternya, wataknya tidak ada yang sama. Ada yang pendiam, ada yang cerewet, ada yang pemaaf, ada yang pemarah, ada yang dermawan, ada yang kikir, ada yang senang membantu, ada yang senang, ada yang tidak mau direpoti, ada yang egois, ingin menang sendiri, ada lagi yang sangat sangat ingin untuk berbagi dengan orang lain. Macam-macam orang ini. Nah, maka kita yang berusaha untuk menyesuaikan. Nah, kita yang berusaha untuk menyesuaikan orang-orang tadi. Oleh sebab itu, langkah penting yang harus kita ambil untuk mempertahankan persahabatan dan persaudaraan adalah mengenal karakter teman dan sahabat kita. Ternyata orang itu enggak senang diguyonin. Ya jangan diguyonin. Jangan kemudian bersikukuh. Oh, saya senang guyon kok. Saya senang guyon. Itu namanya menuntut orang lain menyesuaikan kita. Hidup kita tidak akan pernah nyaman seperti itu. Pasti akan terlibat konflik. Orang itu jelas enggak suka guyon kok, kita pengennya guyon sama dia. Enggak senang kok. Hanya ribut. Tapi kalau kita sudah kenal warak karakter dia, orang ini tidak senang guyon, ya sudah, jangan guyon sama dia. Kecuali dia sendiri yang ngajak guyon. Misalkan begitu. Orang ini ternyata senangnya apa namanya humor dan bercanda. Nah, kita berusaha untuk menyesuaikan humor dan bercanda sesuai dengan dia, diimbangi tentu dalam batasan-batasan yang syar'i. Nah, jangan sampai karena dia orang yang senang guyon, senang humor, kemudian kita pasangnya serius terus. Nanti akan konflik. Tetapi kita yang berusaha untuk serius. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atas birun." Dan kami jadikan kalian sebagian dengan yang lain adalah ujian. Maukah kalian bersabar? Maukah kalian bersabar menghadapi berbagai macam orang tadi dengan watak dan karakter yang sangat berbeda-beda? Nah, dengan watak dan karakter yang sangat berbeda-beda. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu selalu berpikir positif. Sehingga sebagian ulama mengatakan demikian, la yufsidannaka dhannu 'ala sadiqin qad aslahaka al-yaqinulah. Jangan sampai satu prasangka buruk itu merusak dirimu. Jangan sampai ada satu prasangka buruk merusak dirimu terhadap seorang sahabat, sementara engkau sudah yakin dia orang baik. Nah, ini dalam praktik sehari-hari, berpikir positif terus. Berpikir positif terus. Misalkan dalam hal jual beli. Dalam hal jual beli. Nah, satu kardus misalkan isinya 1 kilo. Katakan demikian, 1 kilo habatus sauda. Di apa namanya, dikemas sendiri dengan label sendiri, dijual oleh saudara kita. Suatu saat kita pesan 1 kilo habatus sauda, iya 1 kilo. Diantar ke rumah 1 kilo. Ternyata sampai di rumah kita timbang, tidak sampai 1 kilo, setengah kilo tok. Padahal di labelnya itu tertulis 1 kilo, 1 kilogram. Ditimbang loh, bro, 1 kilo ini. Selama ini kita mengenal dia orang baik. Selama ini kita mengenal dia orang jujur. Selama ini kita mengenal orang ini amanah. Tetapi kenapa? Dalam kasus ini dia memberi habbatus sauda yang semestinya sesuai dengan pesanan 1 kilo, ternyata hanya setengah kilo saja dia berikan. Ternyata hanya setengah kilo saja dia berikan. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, ingat kembali nasihat para ulama, jangan sampai ada prasangka buruk kemudian merusak hubungan itu. Karena sebelumnya kita sudah yakin dia orang baik, kita yakin dia orang terpercaya, kita yakin orang ini amanah. Tetapi mungkin dia lupa, mungkin dia keliru masukkan. Barangkali dia tidak sengaja. Ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Berpikir positif. Nah, berpikir yang positif. Setelah itu silakan. Secara syariat Anda dipersilahkan, diberi pilihan. Silakan datang menemui orang itu, kemudian menyatakan tadi timbangan yang kurang. Atau misalkan Anda juga diperkenankan dan diperbolehkan, sudahlah, enggak apa-apa. Setengah kilo hilang, tidak usah dibahas lebih lanjut. Nah, walaupun pada kesempatan yang berikutnya ketika akan membeli barang, tinggal yang 1 kilo ya, ya 1 kilo. Silakan. Sambil ditekankan kembali 1 kilo ya, 1 kilo ya. Jangan lebih, iya enggak lebih. Sebagai ganti kita mengingatkan jangan kurang, karena titik tekan jangan kurang dan jangan lebih sama. Timbanglah dengan tepat. Tetapi lebih baik mana ketika kita mengingatkan jangan lebih ya, dengan jangan kurang ya. Substansinya kan sama kan gitu. Sama-sama minta ditimbang secara tepat 1 kilo. Tetapi bahasa kita jangan lebih ya gitu. Alhamdulillah. Jadi kalau secara syariah boleh mau dikembalikan, minta ganti 1 kilo, atau minta dikembalikan uangnya separuh, atau misalkan mau dimaafkan juga silahkan. Yang terpenting tidak berprasangka buruk. Nah, yang terpenting adalah tidak berprasangka buruk tentang sahabat kita tadi. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada sebagian ulama mengatakan, la taqta akhaka wa la tahjurhu 'inda dzanbi fa innahu yartakibuhu al-yawma wa yatrukuhu ghadan. Jangan sampai engkau putus hubungan dengan saudaramu Jangan sampai engkau tinggalkan dia hanya karena satu kesalahan yang dia lakukan. Karena barangkali kesalahan itu dia lakukan hari ini, tetapi esok hari sudah dia tinggalkan. Mungkin dia lakukan kesalahan itu hari ini, tetapi bisa jadi esok hari sudah dia tinggalkan. Sekali lagi, nasihat ini arahkan dan tujukan pada diri kita sendiri. Sekali lagi, bahwasanya nasihat ini lebih khusus untuk internal kita sendiri, yang visi dan misinya sama. Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dibimbing oleh para ulama kembali kepada pemahaman as-salafus saleh dalam lingkup yang paling terkecil, keluarga kita, hidup bertetangga, hidup berkomunitas, hidup dalam satu kepengurusan, hidup dalam satu kepanitiaan, hidup dalam sebuah pesantren yang sama. Nilai-nilai yang seperti ini harus selalu diingat. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau memang sudah seperti itu, selalu berpikir positif tentang sahabat, teman, dan saudara, pasti rasa cinta itu akan terjaga. Kalau kita selalu bisa mengedepankan berpikir positif, maka persahabatan itu akan lebih langgeng dan awet. Nah, walaupun badan terpisahkan oleh jarak dan waktu, tetap saja akan selalu merasa dekat. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Abdurrahman ibnu Mahdi dan Yahya bin Sa'id al-Qattan rahmatullah alaihi wa rahmatan wasi'ah, ini salah seorang ulama salaf dari kalangan tabi'in, tabi'in sigar atau tabi'ut tabi'in, bahwa di antara Abdurrahman ibnu Mahdi dan Yahya bin Sa'id al-Qattan itu terjalin persahabatan dan cinta. Al-Imam Ibnu Mahdi dan Al-Imam Al-Qattan rahmatullah alaihima. Fakanat as-sanatu tamurru alaihima la yaltaqiyan. Ternyata setahun penuh kedua orang yang saling bersahabat ini tidak pernah bertemu. Setahun penuh lamanya dua orang bersahabat ini tidak pernah bertemu. Fakila li ahadihima fi dzalik. Akhirnya ditanyakanlah kepada salah satunya. Nah, bersahabat, bersaudara, berteman, kenapa sampai satu tahun tidak bertemu? Faqala, kata beliau rahimahullah, idza taqarabatil qulub lam yadhurra taba'udul ajsam aw kalimatan nahwaha. Kata beliau rahimahullah, apabila hati itu sudah dekat, badan yang terpisahkan oleh jarak itu tidak akan berpengaruh apapun. Itu tidak ada pengaruhnya, walaupun jaraknya jauh, walaupun tempatnya berbeda, tapi kalau hati itu sudah dekat, tidak ada masalah. Masalahnya adalah hati yang sudah tercerai berai. Masalahnya adalah hati yang sudah berselisih, berbeda. Walaupun hidup berdampingan, walaupun duduk bersebelahan, walaupun rumahnya berdempetan, itu rasanya jauh sekali. Rasanya sangat jauh sekali. Walaupun dekat, di samping kanan, samping kiri, rasanya itu tidak nyaman kalau duduk sama dia. Kalau sudah satu mobil, satu bis, atau satu ruangan, satu dalam satu pertemuan, nah, kok rasanya enggak pas. Nah, ini yang menjadi masalah dan persoalan. Tapi kalau hati itu sudah dekat, saling mencintai, saling memahami, saling mengerti, walaupun terpisahkan oleh jarak jauh sekali, meski dipisahkan oleh waktu setahun, dua tahun, tiga tahun, tetap saja hati itu merasa dekat. Ini hasil dari nilai-nilai positif tadi yang dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah. Berpikir positif tentang saudaranya, berusaha melayani, membantu saudaranya. Nah, maka biiznillahi azza wa jal, nah, persahabatan sejati yang didambarkan oleh sekian banyak orang itu amat mudahnya terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu ada beberapa ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam agar persahabatan itu tetap langgeng. Salah satunya adalah ikhbaruhu bimahabbatihi lah. Kalau memang kita senang, suka, cinta kepada seseorang, sampaikan. Cintanya karena Allah, sayangnya pun karena Allah. Nah, sampaikan. Itu pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam hadis Al-Mikdam radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, dan Al-Imam Az-Zirmidzi rahimahullah, serta para ulama lainnya. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan, "Idza ahabba ar-rajulu akha, falyukhbirhu annahu yuhibbu." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, apabila salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, sampaikan bahwa saya mencintai kamu. Bahwa saya mencintai kamu karena Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah yang seperti ini sudah banyak dilaksanakan dan diamalkan oleh kita. Nah, dilaksanakan dan diamalkan oleh kita. Betapa indah dan sejuknya ketika kalimat-kalimat ini disampaikan dan dinyatakan oleh seorang sahabat dan kawan datang menemui kita dalam momen yang pas, waktu yang tepat, suasana yang baik. Nah, dengan penuh ketulusan dan kekhusyuan dia mengatakan sambil menjabat tangan kita, "Uhibbuka fillah." Sungguh saya cinta kamu karena Allah, bukan karena yang lain. Indah sekali. Di dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk membalas, untuk menjawab kalimat cinta tadi dengan ucapan ahabbaka alladzi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintaimu karena engkau mencintai, karena engkau mencintaiku karena dia. Doa. Nah, doa. Maka ketika kita senang dengan orang, jangan didiamkan, jangan ditutup-tutupi, bukan. Kalau memang engkau senang dan cinta sama orang, tertarik, berminat, merasa dekat, sampaikan. Nah, saudaraku atau ustaz, mas, kang, cak, sampaikan, sungguh saya mencintai kamu karena Allah, saya sayang kamu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan kalimat-kalimat yang seperti ini ikhwati fillah barakallahu fikum karena memang diajarkan dan dibimbing oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, suatu saat ada seorang sahabat di hadapan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Nah, di hadapan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan, "Wahai Rasulullah, sungguh saya sangat senang dengan orang ini yang baru saja lewat." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Apakah rasa yang engkau punya itu sudah engkau sampaikan kepada dia? Apakah rasa cintamu pada dia sudah engkau sampaikan?" Kata sahabat itu, "Belum wahai Rasulullah." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Sampaikan kepada dia. Sampaikan kepada dia bahwasanya engkau mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala." Sahabat itu segera bergegas menemui orang yang lewat tadi kemudian menyatakan, "Sungguh aku cinta kamu karena Allah Subhanahu wa taala. Sungguh aku sayang kamu karena Allah Subhanahu wa taala." Apakah hal ini cukup diucapkan sekali, dua kali? Jawabannya belum cukup. Jawabannya belum cukup. Sesering mungkin. Tetapi bukan setiap saat, bukan setiap hari, bukan setiap waktu. Kalimat sesering mungkin tentu disesuaikan dengan kondisinya, disesuaikan dengan keadaan, disesuaikan dengan waktu dan tempat. Nah, bukan nanti sebelum tidur kirim SMS kepada Pak Tono, "Pak Tono, uhibbuka fillah." Itu nanti pas subuh jam 6 pagi, "Pak Tono, uhibbuka fillah, aku cinta kamu karena Allah." Ya istrinya cemburu. Oh, istrinya saja enggak pernah digituin. Kan itu. Maka kalimat sesering mungkin maksudnya disesuaikan dengan apa? Waktu. Disesuaikan dengan kondisi, disesuaikan dengan momen, nah, disesuaikan dengan apa namanya peristiwa tertentu begitu. Bukan kemudian tiap pagi, siang, sore, malam sebelum tidur, bangun tidur SMS atau telepon, "Pak Tono, uhibbuka fillah, mono yo." Ditutup. Nanti bangun tidur, "Pak Tono, sholat subuh dah." "Wes, iki Pak, pengin ngucapno ae uhibbuka fillah." "Oh iya, bakal aja apa tadi iki." Ini hulu namanya. Hulu. tetapi tentukan dengan kondisinya, waktunya, posisinya seperti apa. Itu pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berbicara tentang doa, doa-doa seperti ini. Nah, maka salah satu perekat cinta dan salah satu penguat dari ukhuwah adalah menghidupkan kembali, menghidupkan kembali sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu mendoakan kebaikan antar sesama kita. Mendoakan kebaikan antar sesama kita. Barangkali kita selama ini jarang menyebut nama sahabat dan teman terdekat kita dalam doa-doa. Hidupkan kembali kebiasaan untuk mendoakan orang lain, teman dan sahabat, dengan menyebut namanya. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara khusus untuk orang tertentu, secara khusus tentang kondisi orang tersebut. Misalkan saya punya teman namanya Tono, sakit. Sakit terbaring di rumah sakit. Mungkin opnam karena sebuah operasi yang harus dijalani. Maka sebagai seorang sahabat yang baik, ketika saya berdoa, saya sebut namanya. Saya sebutkan apa keinginan saya untuk dia. Ya Allah, berikanlah kesembuhan untuk saudaraku Tono. Ya Allah, curahkanlah kesabaran untuk sahabatku Tono. Ya Allah, berikanlah ketabahan dan kelapangan untuk istri dan anak-anak saudaraku Tono. Semua serba Tono. Itu ciri seorang sahabat yang baik. Bukan mendoakan saat ketemu aja. Allah ya syik Tono. Dolabas atau hurun, insya Allah Tono. Kita doakan dia tanpa pengetahuannya. Kita doakan dia tanpa sepengetahuannya. Itu kalau dia sakit. Kalau misalkan dia kemarin pagi cerita sama saya, wah, saya pengen usaha buka ini, apa lontong balap ini. Hah? Buka lontong balap, iya. Saya udah beli ini segala macam, ya. Saya doakan semoga sukses usahamu Tono. Setelah sembuh pengen usaha lontong balap. Mau makan. Sebagai sahabat yang baik, doakan. Ya Allah, mudah-mudahan usaha yang sedang dirintis oleh Tono buat warung lontong balap, rujak cingur dan yang semisalnya itu, mudah-mudahan lancar, sukses. Jauhkan dia dari orang-orang yang hasad. Ya Allah, berikan untuk dia pelanggan-pelanggan yang setia. Sebut namanya tanpa pengetahuan dia. Kalau urusan dunia saja, kita dianjurkan dan diperintahkan Nabi alaihi salatu wasalam untuk mendoakan kebaikan bagi saudara, apalagi dalam urusan agama. Saya tadi memberikan contoh sakit dan membuka usaha. Tetapi perlu juga diberikan contoh yang kaitannya doa dalam hal urusan akhirat. Misalkan kita punya teman Tono tadi, sudah sekian lama kok nggak kelihatan ngaji, taklimnya jarang-jarang. Dengar-dengar berita kok katanya sudah mulai futur, punya masalah ini dan itu. Doakan, ya Allah, teguhkanlah saudaraku Tono di atas Al-Quran dan Sunnah. Ya Allah, berikanlah semangat kepada saudaraku Tono, semangat untuk kembali belajar dan talabul ilmi syar'i. Ya Allah, berikanlah kesabaran untuk dia berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini urusan akhirat. Kalau urusan dunia kita dianjurkan, apalagi urusan akhirat. Nah, atau misalkan kita mendengar bahwa si Tono ini ternyata mengikuti program bahasa Arab di sebuah pesantren Salafi selama 2 bulan atau 3 bulan. Dengar, wah, Tono mangkat nanti. Ini ikuti program bahasa Arab 2 bulan di pondok Atoh. Doakan tanpa pengetahuan dia. Ya Allah, berikanlah kesabaran buat si Tono. Biar 2 bulan dia sabar di sana. Jangan tengah jalan terus mulai. Ya Allah, berikanlah keteguhan dan ketabahan kepada si Tono agar dia sukses belajar sesuai dengan target yang dia cari. Doakan tanpa pengetahuan dia. Kenapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahri al-ghaib illa qala al-malak wa laka bimithlin." Kata Nabi alaihi salatu wasalam, tidak ada seorang hamba muslim yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya tanpa sepengetahuan yang didoakan, kecuali pasti malaikat yang ada di sampingnya ikut mendoakan. Amin. Ya Allah, kabulkan doa hambamu ini dan untukmu wahai hamba seperti yang engkau doakan. Seperti yang engkau doakan. Kalau dalam contoh tadi, si Tono jatuh sakit, ya Allah berikanlah kesembuhan untuk si Tono karena dia sakit. Malaikat akan mengatakan amin, ya Allah kabulkan doa hambamu ini. Dan untukmu demikian juga. Kalau misalkan engkau sakit, malaikat mendoakan sembuh. Kalau contoh yang kedua tadi, ya Allah berikanlah kesuksesan untuk si Tono karena ia baru merintis usahanya. Sukses. Malaikat mengatakan amin, ya Allah kabulkan doa hambamu ini. Dan untukmu juga wahai hamba, semoga sukses usahamu. Kalau dalam urusan yang ketiga tadi, contoh yang ketiga, agar semangat belajar, semangat thalabul ilmi, semangat ngaji, semangat ta'lim, malaikat mengatakan amin, ya Allah kabulkan doa hambamu ini. Dan engkau pun wahai hamba, semoga tetap semangat ngaji dan ta'limnya. Kalau contoh yang keempat, sabar dalam belajar bahasa Arab, malaikat juga akan mengatakan amin, ya Allah kabulkan doa hambamu ini. Dan engkau wahai hamba, semoga engkau pun sabar ketika belajar bahasa Arab. Seperti itu. Maka ada sebagian ulama ketika ditanya caranya bagaimana agar kita mendapatkan kebaikan, sebagian ulama mengatakan doakan kebaikan itu untuk saudaramu karena engkau akan didoakan oleh malaikat. Akan didoakan oleh malaikat. Karena ketika kita mendoakan orang lain, saudara kita, tanpa pengetahuannya, doa kebaikan, malaikat akan mengatakan amin, dan untukmu juga seperti itu. Kita didoakan oleh malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan, ketika engkau mendoakan kebaikan untuk saudaramu, sama saja engkau mendoakan kebaikan untuk dirimu sendiri. Maka jangan engkau beda-bedakan doamu untuknya dan doamu untuk dirimu sendiri. Karena ketika engkau mendoakan untuk saudaramu itu sama halnya engkau mendoakan dirimu sendiri. Nah, itu barangkali buah dari sabda Nabi Muhammad SAW, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi." Hadis muttafaqun alaih dari sahabat Anas bin Malik, Abu Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, iman kalian itu tidak sempurna sebelum kalian menginginkan kebaikan untuk saudaramu, sama halnya ketika engkau berkeinginan agar kebaikan itu ada pada dirimu. Nah, itu buah dari sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Nah, maka Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullahu ta'ala menyatakan, "Bi'sas sadiqu sadiqan yahtaju an yuqala lahu udhkurni fi du'aik." Kata Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah, sahabat yang paling buruk itu adalah sahabat yang perlu disampaikan kepada dia, "Ingat aku dalam doamu." Harus diingatkan. Ini baru kata Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, termasuk sahabat yang buruk. Kenapa harus diingatkan? Mestinya ia selalu mendoakan tanpa harus diingatkan haknya, haknya sebagai seorang saudara. Tetapi ingat, dalam riwayat yang lain, doa yang diucapkan seorang muslim untuk saudaranya tanpa pengetahuan dia itu memang mustajab. Mustajab dalam riwayat yang lain, da'watul muslim li akhi bi dhahril ghaib mustajabah. Doa yang diucapkan seorang muslim untuk saudaranya tanpa pengetahuan dia, doa kebaikan itu mustajab. Maka banyak-banyaklah mendoakan kebaikan untuk saudaramu. Maka banyak-banyaklah dan sering-seringlah mendoakan kebaikan untuk saudaramu. Karena ketika engkau mendoakan kebaikan untuk saudaramu, itu artinya engkau sedang mendoakan kebaikan untuk dirimu sendiri. Ingat sabda Nabi SAW tadi, riwayat Muslim, malaikat memang ada yang ditugaskan Allah untuk mengucapkan amin, memohon agar doa itu dikabulkan, Dan malaikat itu pun mendoakan agar kita mendapatkan hal yang sama dengan apa yang kita inginkan untuk saudara kita. Hal-hal yang baik tentunya. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hal-hal yang kita pandang kecil, yang kita pandang remeh dan ringan seperti ini. Dari hal-hal yang seperti inilah saat kita mulai membiasakannya. Saat kita sudah bertekad untuk menjalankannya. Saat kita sudah punya niatan kuat untuk tidak meninggalkannya terus begitu. Maka biiznillah ya azza wa jal, persaudaraan dan persahabatan yang pernah ada dan terlambang dalam lambang yang kuat pada zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, insyaallah bukanlah satu hal yang impian kosong saja, tetapi biiznillahi azza wa jalla itu bisa terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari, minimalnya dari lingkup yang paling kecil, dimulai dari keluarga, bersahabat tadi yang saya katakan, berkomunitas dalam satu komunitas yang sama, dalam satu pesantren, dalam satu kepanitiaan, dalam satu kepengurusan, itu lingkup yang paling kecil. Sehingga hidup ini pun kita jalani dengan indah, hidup ini akan kita jalani dengan nyaman, semuanya serba kuat, rekat, karena ada benang-benang cinta di antara kita. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali cukup sekian untuk sesi yang pertama ini. Ada beberapa waktu yang bisa kita pergunakan untuk mempersiapkan diri melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.